بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan تعليم kita yang sempat tertunda membahas kitab Syarh Masail Jahiliyah yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh dari hal-hal yang merupakan ciri khas serta kekhususan perbuatan ahlul jahiliyah, yaitu keberadaan mereka al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah bi annahu wal haq, yaitu keberadaan mereka berdalil bahwasanya apa-apa yang dipegang orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan semisalnya, bahwasanya itulah yang berada pada kebenaran, bahwasanya itulah yang merupakan kebenaran. Mereka tidak melihat kepada dalil, tidak melihat kepada kebenaran sendiri, akan tetapi sekedar bahwasanya yang membawanya adalah orang-orang yang kuat, maka itu artinya adalah kebenaran. Ini adalah kebiasaan ciri khas ahlul jahiliyah dahulu, yang mana Rasulullah SAW kemudian datang membawa syariat yang menyelisih hal itu. Kita telah baca beberapa bagian darinya, ya, dalil-dalil dari Al-Quran juga, dalil-dalil dari Al-Quran ya tentang hal tersebut. Selanjutkan pembacaannya. Kata al-muallif, kata al-muallif pengarang Syarah Masail Jahiliyah itu Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, "Amma istidlalu bil fahmi." Adapun berdalil ya menunjukkan atau menganggap kebenaran berdasarkan al-fahm tentang orang-orang yang memiliki pemahaman yang bagus. Bani Israel, al-Yahud, a'tahumullahu fahman wa ilman. Maka Bani Israel dari kalangan al-Yahud, a'tahumullahu fahman wa ilman. Allah berikan mereka pemahaman, Allah berikan mereka kecerdasan dan juga ilmu. Ya, bahkan ya mereka terkenal dengan orang-orang yang ya paling cerdas, ya paling cerdas, bahkan sampai sekarang ya kenal orang-orang di antara mereka cerdas. Wa kanu ya'rifuna min sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah dahulu mereka mengetahui ya sifat nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sifat-sifat nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan dalam sebagian ayat disebutkan mereka mengetahuinya sebagaimana mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, dalam sebuah sejarah bahkan diceritakan mereka bisa menggambar ya perbuatan mereka, yaitu orang-orang zaman dahulu, orang-orang ahlu kitab bisa menggambar Nabi Muhammad seakan-akan persis seperti ya seperti seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika para sahabat melihatnya mereka merasa kaget ya karena begitu persis. Ini menunjukkan mereka sangat memahami tentang keberadaan atau datangnya akan datangnya Nabi Muhammad SAW, serta mereka sangat memahami tentang kitab yang datang kepada mereka, dalil-dalil, bukti-bukti yang datang kepada mereka tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, serta sifat-sifatnya. Alladzi sayub'atsu fi akhir zaman. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang akan dibangkitkan di akhir zaman, diutus di akhir zaman, bima indahum fit Taurat wal Injil, membawa sesuatu yang telah ada sebelumnya dalam Taurat dan Injil. Ya, ini adalah satu hal yang diketahui orang-orang Yahudi. Wa annahu sayub'ats nabiyyun wa huwa khasimul anbiya wa huwa khasimul anbiya, dan bahwasanya akan diutus seorang nabi, akan diutus seorang nabi yang mana ia adalah khasimul anbiya, penutup para nabi. Mereka mengetahui akan hal ini. Wa anna sifatihi kada wa kada, dan bahwasanya sifat nabi tersebut, nabi yang akan dibangkitkan tersebut adalah demikian dan demikian, ya, baik sifat-sifat secara akhlaknya, perbuatannya ataupun sifat-sifat. wafat secara fisiknya. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah min al Aus wal Khazraj furuq. Dan adalah saat itu, ya, antara mereka, antara orang-orang Yahudi, ya, dan juga antara Bani Aus dan Khazraj di Madinah terdapat furuq, peperangan-peperangan, ya, saling berperang. Mereka berperang melawan orang-orang Arab saat itu. Juga mereka terkadang berpihak ke salah satu bagian, ya, agar melanggengkan peperangan tersebut. Wa kanu min qabl yastafjihuna 'ala alladziina kafaru. Dan dahulu mereka mengancam dengan keberadaan atau dengan akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang kafir. Yaqulun, dahulu mereka berkata, sayub'atsun nabi alladzi fi akhir zaman wa nadzabihu wa naqtulukum ma'ah. Orang-orang Yahudi dulu berkata, sering mengancam orang-orang Arab saat itu, akan dibangkitkan Nabi di akhir zaman yang mana kami akan mengikutinya dan kami akan membunuh kalian bersamanya. Ya, bahkan ya, mereka biasa mengancam hal ini terhadap orang-orang Ansar saat itu. Hingga ketika orang-orang Ansar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di salah satu perjalanan mereka, perjalanan haji, ketika mereka perjalanan haji, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka langsung mengetahui ini Nabi yang mana orang-orang Yahudi sering membicarakannya. Ini Nabi yang mana orang-orang Yahudi sering membicarakannya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengetahui hal tersebut dan membicarakannya dengan, ya, suatu hal yang sering mereka bicarakan. Ya, mereka membicarakannya dengan kepada orang-orang Ansar sering, ya, hingga mereka mengingatnya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, akan tetapi tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka ingkar terhadapnya. Ya, Allah Ta'ala menyifati mereka bahwasanya mereka ingkar ketika mereka datang, ketika datang hal yang telah mereka ketahui sebelumnya. Ayat yaitu lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani Ismail hasaduhu li'annahum yuridun an takuna an-nubuwwah fi bani Israil yahtajizuha li'anfusihim. Yaitu tatkala dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani Ismail, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bani Ismail, anak dari Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dari kalangan Bani Arab, dari kalangan orang-orang Arab, ya, hasadu, maka mereka merasa hasad, dengki, ya, mereka merasa dengki. Kenapa enggak dari kami? Selama ini para nabi, ya, selama ini para nabi adalah dari kalangan Bani Israel, kenapa sekarang dari kalangan orang Arab? Ya, kenapa sekarang dari kalangan orang Arab, ya? Anak-anak Ibrahim, Ishak, ya, dan juga Ismail. Dari keturunan Ishak banyak sekali para nabi di kalangan Bani Israel. Akan tetapi dari keturunan Ismail hanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus mereka selama ini, ya, mengira bahwasanya nabi-nabi pasti dari kalangan Bani Israel, ya, mereka ingin demikian. Tatkala muncul kemudian nabi dari kalangan Bani Arab, dari orang kalangan orang Arab, mereka hasad, dengki terhadapnya. Li'annahum yuridun an takuna an-nubuwwah fi Bani Israel, karena mereka menginginkan kenabian hanya ada pada Bani Israel. Yahtajizuha li'anfusihim, mereka menjadi satu-satunya pemonopolinya, ya, nabi hanya dari kalangan Bani Israel. Ini adalah salah satu alasan dari mereka, meskipun sebenarnya, ya, bahkan beberapa nabi dari Bani Israel pun mereka ingkari, mereka bunuh, ya, mereka ingkari dan mereka berusaha untuk membunuhnya, ya. Ketika datang Nabi Isa, mereka mengingkarinya. Ya, ketika Nabi Isa, mereka mengingkarinya. Akan tetapi, semakin besar pengingkaran mereka tatkala nabi yang mereka tunggu ternyata muncul dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Falamma kana fi Bani Ismail hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala nabi tersebut diutus dari kalangan Bani Ismail, anak Ismail, dari kalangan bangsa Arab, hasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun merasa dengki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ya'rifuna annahu Rasulullah wa ma naf'ahum wa fahmuhum wa ma'rifatuhum. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya ia adalah Rasulullah dan tidaklah bermanfaat bermanfaat bagi mereka pemahaman ataupun pengetahuan mereka. Ya, ini tidak bermanfaat. Pemahaman, kecerdasan yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya selama ini tidak bermanfaat bagi mereka. Tatkala mereka diliputi oleh rasa hasad, ini menunjukkan betapa bahayanya rasa hasad ini. Ya, karena ini bisa jadi menghalangi kebenaran dari seorang, ya, menghalangi kebenaran dari seorang. Dan betapa banyak hal ini telah terjadi, ya. Seorang diingatkan oleh orang yang lain, akan tapi karena ia merasa hasad, merasa dengki, akhirnya mengingkarinya. Seorang ya ingin diajak kepada dakwah, akan tapi tatkala ia merasa hasad, atau tatkala misalnya, ya, ada suatu persaingan antara dia dengan orang itu hingga dia menolak kebenaran dan semisalnya. Ini sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita darinya. Fama kullu man 'arafa al-haqqa ya'mal bihi. Ya, maka tidaklah setiap orang yang mengetahui kebenaran ia akan mengamalkannya. Faqad yasrimu sarif imma al-hasad wa imma al-kibr wa imma at-tama' fi dunya aw at-tama' fi ar-ri'asah. Wahuna kasawar tasriful insan al-haq wa huwa ya'rifuhu. Fama kullu man 'arafa al-haq ya'mal bihi. Maka tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran ia mengamalkannya. Tidak semua orang ketika ia tahu kebenaran ia mengamalkannya, ya. Tidak semua orang demikian. Faqad yasrimu sarif, seringkali terjadi, seringkali ada hal yang menghalanginya dan memalingkannya. Imal hasad, rasa dengki, ya, dengki terhadap orang yang membawa kebenaran, atau ya, ia dengki terhadap pembawa kebenaran tersebut. Wa imal kibir, atau rasa sombong, masa saya tunduk kepada atau masa saya mendengar nasihat orang yang di bawah saya, masa saya sebagai ustaz mendengar nasihat murid saya. Ini kibir, ya, kibir, kesombongan. Wa imal tamak fit dunia, atau merasa tamak, keinginan terhadap kehidupan dunia, ya, kalau saya ikut kebenaran ini maka hilang harta dunia ini. Biasanya dia menarik, ya, pajak atau menarik upeti-upeti dari orang. Kalau dia masuk Islam ini dilarang. Lalu bagaimana kalau misalnya upeti saya hilang, upeti-upeti yang dibayarkan kepada saya hilang? Maka ini juga menunjuk bisa jadi menghalangi ia dari kebenaran. Atau misalnya seperti yang diceritakan, banyak orang ya yang melanggengkan kesyirikan bukan karena ia ya tidak tahu bahwa itu syirik, akan tapi kalau ia menjelaskan bahwa itu kesyirikan, maka uang-uang yang dibayarkan manusia kepadanya ikut berhenti. Maka ia melanggengkan kesyirikan tersebut demi at-tama' fid dunya, meskipun dia tahu itu adalah suatu hal yang dilarang. Awil tamak kiriasa, atau karena rasa tamak dalam kepemimpinan, ia khawatir jikalau ia mengikuti kebenaran, ia kehilangan kepemimpinannya, ia kehilangan keberadaannya sebagai pemimpin tertinggi dan semisalnya. Wahuna kasuarim kasriful insan ilhaq wahu ya'rifu. Maka di sana terdapat penghalang-penghalang, pengalih-pengalih yang mengalihkan orang, manusia, anilhaq, menghalangi seorang dari kebenaran, wahu ya'rifu, dalam keadaan ia mengetahuinya. Fal hidayah wa taufiq min Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka al hidayah wa taufiq, hidayah dan juga taufiq ada dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita berada atasnya dari hidayah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah karena kekuatan kita sendiri. Laisat an ma'rifah wa anil ilmi wal fahmi, bukanlah dari pengetahuan atau dari ilmu atau dari pemahaman, bukan karena kita banyak mengetahui hal atau banyak memahami artinya kita pasti dijamin hidayah. Tidak demikian. Fal amru raji' ila Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Rasulullah sallam yuksir min qawlin ya muqallib al-qulub al-absar wal-absar sabbit qalbi ala dini. Oleh karena itu Rasulullah sallam sering berdoa, ya muqallib al-qulub wal-absar, wahai muqallib al-qulub wal-absar, ya wahai zat yang membolak-balikan hati dan pandangan, sabbit qalbi ala dini, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Teguhkanlah hatimu di atas agamamu. Ini doa yang sering dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang memiliki pemahaman, ya, belajar, memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi tidak, ya, Allah beri hidayah. Ya, seorang orientalis, ya, menulis sebuah buku yang tebal, yang mana ia mengurutkan atau menata, ya, Allah alam, sehingga saya adalah menata kitab Kutubus Sittah, ya, kitab hadis yang 6, ya, ia tata sesuai dengan urutan mu'jam, urutan huruf, ya, ia tata dengan sesuai urutan mu'jam, ya, sesuai urutan huruf, Kutubus Sittah ditulis oleh dia seperti itu. Akan tapi apakah dia meninggal dalam keadaan muslim? Tidak. Tidak demikian. Tidak meninggal dalam keadaan muslim. Sampai wafatnya ia hanya seorang orientalis. Atau bahkan ada seorang yang terkenal, ya, ada seorang yang terkenal, dia adalah seorang yang banyak membaca, dan juga ia adalah seorang yang bagus dalam menulis, menulis berbagai bantahan terhadap ahlul bid'ah dan juga orang-orang yang sesat, ya, menulis buku-buku bantahan, ya, sangat bagus sebelumnya. Akan tetapi pada akhirnya ia mati sebagai mulhid, ya, orang yang menolak adanya, ya, menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah hidayah. Ini adalah hidayah, bukan tentang betapa pinternya kita, bukan tentang betapa banyaknya kita belajar, bukan tentang, ya, betapa cerdasnya kita. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali pernah merasa sombong. Janganlah kita pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki dari ilmu. Ya, kita sudah punya ilmu banyak, nggak akan saya sesat. Nggak boleh seperti ini. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, apa-apa yang kita berada di atasnya, apa-apa yang kita berada di atasnya dari kebenaran, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk mengetahui itu adalah kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengaruniai kepada kita hati yang mengikuti kebenaran tersebut. Ya, betapa banyak orang yang memiliki banyak ilmu akan tapi ia tidak sampai kepada kebenaran. Seorang ulama mujtahid, ya, berupaya untuk mencari kebenaran akan tapi tidak sampai. Betapa banyak pula orang yang telah sampai kebenarannya akan tapi seperti tadi ada penghalang-penghalang yang menghalanginya sehingga ia justru, ya, tidak menerimanya. Ya, maka apa-apa yang kita berada di atasnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapat hidayah kecuali jikalau Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah. Akan tapi hal ini bukan artinya seorang belajar itu buruk, ya. Bukan artinya seorang pasrah saja terhadap hidayah. Kita mencari, kita belajar, kita berupaya, kita terus-menerus berupaya memperdalam ilmu kita sehingga lebih kuat, ya, keyakinan kita. Kita terus berupaya terhadap hal ini. Akan tapi kita tidak bergantung kepada diri kita. Kita berupaya sepenuhnya, akan tapi selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hidayah kepada kita. Agar hidayah yang telah ia berikan tidak dicabut dari kita dan tidak, dan kita tidak menjadi orang yang goncang terhadap hidayah tersebut. Pemujaratul ma'rifah, kata Al-Malik, pemujaratul ma'rifah wal-ilm wal-fahm wal-fiqh kulluha asbabun jayidah lakin la tabfi. Maka sekadar al-ma'rifah, pengetahuan, wal-ilm, ilmu, wal-fahm, pemahaman, wal-fiqh, ya, pemahaman, kulluha asbabun jayidah, seluruhnya adalah sebab-sebab yang bagus. Ini adalah sebab-sebab hidayah. Sebab-sebab hidayah. Lakin la takfi. Akan tapi seluruh ini tidaklah cukup semata. Tidaklah cukup semata. Haruslah ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah pada akhirnya apa yang kita berada padanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha mimma yu'til mu'min al-hadar wa adamul iqtirar bi'ilmihi wa adamul iqtirar bi-fahmihi. Bahasa mimma yu'til mu'min al-hadar. Maka ini termasuk dari hal yang mengajarkan kepada seorang mukmin al-hadar. Selalu berupaya hati-hati dan waspada. Wa'adamul iqtirar bi'ilmihi. Jangan merasa tertipu. Ya, bangga dan tertipu dengan ilmu yang ia miliki. wa adamul iqtirar bifahmihi, tidak pula merasa tertipu dengan pemahamannya. Ya, merasa ilmunya sudah banyak, ya, merasa ilmunya sudah banyak lalu berani menyelisihi para ulama dahulu. Merasa pemahamannya kuat berani membuang pendapat-pendapat para ulama, ya, seakan-akan pendapat mereka tidak tepat atau seakan-akan pendapat mereka tidak mencocoki dalil sama sekali, tidak sesuai dengan dalil dengan misalnya. Ini adalah tindakan al-iqtirar, tindakan merasa tertipu dengan ilmu yang ia miliki dan juga pemahaman yang ia miliki. Ya, para ulama adalah orang-orang, ya, yang telah melalui masa belajar yang sangat panjang, yang telah Allah berikan kepada mereka ilmu juga, maka harus kita menghormati mereka dan tidak tertipu dengan ilmu yang kita miliki sehingga meremehkan mereka. Di antara bentuk tertipu dengan ilmu juga adalah menggampang-gampangkan berdebat dan duduk bersama ahlul bid'ah. Ya, duduk bersama ahlul bid'ah. Ulama dahulu yang mana ilmu mereka jauh lebih tinggi daripada kita selalu menasihati untuk berbahaya dengan duduk terhadap ahlul bid'ah. Bahayanya mengajak debat ahlul bid'ah ketika seorang tidak mampu. Ya, ketika seorang tidak mampu. Lalu ada kalau misalnya kita menggampang-gampangkan, ah kita kan sudah paham nih, kita bisa bantah dia kok. Tidak apa-apa kita duduk bareng dia, kita akan duduk dan saya bantah. Atau kemudian kita ajak duduk aja dia, padahal kita tidak memiliki ilmu yang kuat. Ya, kita ajak duduk lalu kita berdebat. Ya, kalau bisa menang, kalaupun bisa menang, syubhat-syubhat dari ahli bid'ah tersebut bisa sedikit menyangkut di hati kita. Kalau kalah apalagi, maka janganlah seorang tertipu dengan ilmu yang ia miliki, ya, sehingga ia meremehkan para ulama, meremehkan peringatan ulama, ya. Orang yang mengatakan al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang besar, ya, memiliki ilmu yang jauh-jauh lebih tinggi dari kita. Ia masih mengatakan hati ini lemah dan syubhat nyambar-nyambar, ya. Maka janganlah kita merasa percaya diri, ya, terhadap ilmu yang kita punyai lalu mulai melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh para ulama sebelumnya. Wa ayyasal rabbahu astabat, dan hendaklah ia selalu memohon kepada Rabbnya astabat ala haq, ketetapan di atas kebenaran, ya, ketetapan di atas kebenaran di mana Allah teguhkan ia di atas kebenaran. Wal hidayah lis shawab daiman wa abadan, serta hidayah untuk kebenaran daiman wa abadan, selalu ia meminta hal tersebut, selalu ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Jangan merasa sombong dan jangan merasa bosan dan meminta kepada Allah hidayah. Dan juga kalau ada seorang yang mendoakan kita dengan hadap Allah, jangan merasa marah, justru adalah doa yang paling, ya, doa yang mulia agar kita selalu berada di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la yaqtar bil quwwah, ya, demikian pula janganlah seorang tertipu dengan kekuatan, ya, wa yuqal hadza daulah qawiyah ma yumkin ay yataghallab 'alayha ahad, dan berkata ini adalah negara yang kuat, enggak mungkin bisa dikalahkan seorang pun. Karena daulah qawiyah muhassanah bi asliha az-zakhira wal fattaqah wal qanabil azdariyah, ya, karena ini adalah negara yang dibentengi, ya, yang diperkuat dengan berbagai amunisi matikan serta, ya, bom-bom nuklir, ya. Jangan merasa sombong terhadap hal ini, jangan merasa sombong dengan kekuatan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkannya, maka Allah akan hancurkannya, ya, Allah akan hancurkan, ya. Tidak ada kekuatan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang selalu berhati-hati dan tidak akan sombong, baik dengan kekuatannya ataupun dengan ilmunya. Qala ta'ala wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Dan pada saat perang Hunain, wa yawma hunain, saat perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat, maka hal tersebut tidaklah berguna bagi kalian sedikit pun, dan bumi yang luas menjadi sempit bagi kalian summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling, ya. Maka janganlah seorang merasa sombong baik dengan kekuatan maupun dengan ilmu yang ia miliki. Seluruhnya hidayah adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta yang dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita selalu minta agar Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut hidayah dari kita. Ya, tidak mencabut hidayah dari kita. Dan juga salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk dari tindakan berusaha untuk menjaga hidayah adalah dengan tidak menyia-nyiakannya, dengan tidak menyia-nyiakannya, tidak menyia-nyiakannya. Maka orang-orang yang, ya, orang-orang, biasanya orang-orang yang aslinya non-muslim, ya, mereka mendapati hidayah dengan sangat sulit, sehingga mereka sangat berhati-hati menjaganya, ya. Terkadang kita lupa tentang nikmat ini karena kita lahir dan besar di masyarakat muslim. Kita terkadang lupa tentang betapa nikmat, betapa besar nikmat hidayah, ya, yang mana betapa banyaknya orang yang tidak mendapatkannya, secerdas apapun dia dan sekuat apapun dia, sekaya apapun dia. Maka janganlah kita meremehkan nikmat hidayah ini, karena itu adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahada masalah azim, maka ini adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang besar. Ya qalu anha katsirun minan nas, yang mana banyak orang, ya, lalai darinya. Wa yahtaju bil quwwah wa tsarwah, wa yahtaju bil quwwah wa tsarwah wal jaa wal ubha wa yaqul hadhihi ummah raqiyah. Ya, betapa banyak mereka berhujjah dengan kekuatan, kekayaan dan juga kedudukan, ya, lalu mereka mengatakan hadhihi ummah raqiyah, ini umat, ini generasi yang modern, ini kelompok atau kaum yang modern dan maju. Wa mimma yadullu ala anna al-haq ma tawassat ilayhi hadha al-mustawa illa wa hiya ala al-haq. Wa mimma yadullu ala anna al-haq, dan kemajuan ini, ya, sebagian orang berdalil bahwa kemajuan, kemodernan, yadullu ala annaha ala al-haq, menunjukkan bahwasanya ia berada di atas kebenaran. Wa ma tawassat ila hadha al-mustawa illa wa hiya ala al-haq ila ala al-haq, dan bahwasanya negara tersebut tidaklah akan sampai kepada tingkatan seperti ini, kemodernan ini dan juga kemajuan ini, kecuali karena ia berada di kebenaran. Lianna indahum hadarah, karena mereka memiliki peradaban yang modern yang tinggi. Wa indahum saqafah, wa faham, mereka memiliki, ya, kemajuan dan juga pemahaman yang kuat. Ya, wa hadza yaqul ba'd al-maghrurin, ini yang biasa dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tertipu. Mereka melihat bahwasanya negara-negara barat maju, maka artinya mereka yang berada di kebenaran. Ya, atau sebagian generasi lebih maju, maka mereka yang sebagian kebenaran. Bukan demikian. Bukan demikian. Kemajuan dalam hal duniawi bukanlah sebuah tanda dari keberadaan seorang yang sebenaran. Karena nikmat dunia adalah Allah memberikannya, Allah bagikannya, baik kepada seorang muslim maupun orang kafir, baik kepada orang yang ia cintai maupun orang yang ia tidak cintai. Dunan nazar ila ma hum alaihi min kufr, tanpa melihat keberadaan mereka berada di kekafiran. Wa yara anna al-muslimun laysu al-haqi ma fihi min dha'fil mati as-sina'i, dan juga orang ini melihat bahwasanya kaum muslimin tidak berada di kebenaran karena mereka memiliki kelemahan, ya, dari sisi materi atau dari sisi, ya, industri, ya. Mereka melihat bahwasanya kaum muslimin memiliki kelemahan, maka artinya ada yang sedikit harus diubah. Ya, ada yang sedikit harus diubah misalnya, atau mungkin harus dikurangi, ya, harus dikurangi pelajaran agamanya karena ini tidak membawa kepada kemajuan. Tidak demikian, ini salah, ya, salah. Ini bukanlah sebuah barometer. Wala yadri annaha li tafsir muslimin, orang tersebut tidak tertipu, tersebut tidak tahu bahwasanya ini kelemahan ini adalah hanya karena kurangnya kaum muslimin. Kurangnya kaum muslimin la lukusuri fi dinihim, bukan karena kurangnya atau bukan karena tidak atau bukan karena agamanya yang kurang, ya. Apa-apa yang jadi kemunduran pada sebagian tempat kaum muslimin adalah karena kaum muslimin yang kurang dalam mengamalkan agamanya, bukan karena kesalahan dari agamanya itu sendiri, ya. Maka ini perlu diperhatikan, janganlah kita tertipu kepada kemajuan-kemajuan duniawi karena ini bukanlah barometer dari sebuah kebenaran. Allah Ta'ala ala wa alam, kita cukupkan dulu sampai sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan pelajaran syarah masyarakat ini insyaAllah akan kita lakukan. Selama tidak ada ta'lim di masjid, ini akan dilakukan secara online, ya, di jadwal yang biasa, yaitu setiap Selasa malam dan juga Kamis malam. Allah Ta'ala ala wa'alam, subhanakallahumma.